ada pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang distributor sudah memiliki akad wakalah dengan produsen. Bolehkah distributor tadi menawarkan barang yang masih ada di produsen, Ustaz? Jadi belum diterima oleh distributor. Terima kasih. Produsennya sudah jadi barang atau belum di tangan dia? Tidak dijelaskan. Pertama, bentuk akad wakalah antara distributor dengan produsen berbeda-beda. Ada yang wakalah tanpa harus membayar sebelum barang diserahkan. Ini betul wakalah. Tapi kalau umpamanya ketika produsen menyerahkan barang kepada distributor, dia mengatakan kamu harus bayar di depan. Saya tidak akan serahkan barang kepada Anda kecuali Anda menyerahkan uang. Ya, maka ini akadnya bukan wakalah tetapi jual beli. Walaupun di atas materainya dia menamakan akadnya wakalah, jual beli namanya. Akad wakalah bisa Anda status wakil sama dengan al muwakil, pemilik barang. Ya. Bila memang akadnya bawa barang silakan, ya. Kemudian nanti kita hitung-hitung per bulan atau per hari atau per item penjualan setelah uang Anda terima barang Anda jual. Ini betul akadnya wakalah bukan jual beli. Kemudian apakah barang sudah ada atau belum? Kalau barang sudah ada, bisa Anda wakilkan untuk dijual, menjualkan barang. Tapi bila barang belum ada, tidak bisa Anda menerima perwakilan untuk menjualkan barang. Tetapi Anda bisa membuat istisna limawazi atau istisna paralel. Anda cari pemesan barang, ya. Kemudian dalam hal ini status Anda sebagai pembuat. Kemudian Anda pesan kepada pihak produsen untuk membuatkannya. Atau bila akad Anda dengan produsen jual beli, ya, harus bayar uang duluan, ya, bisa Anda bikin istisna paralel. Orang pesan kue dan Anda tidak membuat kue, dan si pembuat kue juga belum membuat kue tersebut, bisa Anda jual kepada dia, terima uangnya atau uang DP-nya, kemudian Anda pesankan kepada si pembuat kue untuk membuatnya. Ini boleh namanya istisna al-mawazi. Kalau Anda sebagai wakil yang status wakil tadi saya katakan jelas tidak ada akad jual beli antara dia dengan produsen, bisa langsung dia membuat akad istisna dengan orang yang pesan. Itu ada unsur pembuatan. Ada unsur pembuatan barangnya nanti setelah dipesan untuk dibuat, dan ini boleh. Ya, wabillahi taufiq.